mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi niku kuat nganti sakniki mergo sahabat dilatih pikiran napa nubuwah. Iku misale Kanjeng Nabi pas wafat niku Abu Bakar pertama pidato, kowe nyembah Allah krana dikongkon Muhammad atau krana Allah iku pangeran. Ajaran nyembah Allah iku sing dibawa Nabi Muhammad, masih wonge saiki wis kabundut, ajaran iki akan benar ila yaumil kiamat. Nah, kowe nyembah pangeran krana perintah Muhammad, saiki Muhammad wis gak ono. Jare Kanjeng, jare sinten Abu Bakar. Nah, panjenengan ke anut Nabi Muhammad yo siki nyembah pangeran ila yaumil kiamat. Mulane sahabat tu akale yo ora kena ditebak. Khalid bin Walid itu panglima perang paling tangguh. Niku nak perang semangat. Wus pol semangat. Era Sayyidina Umar dipecat. Dipecat perangnya itu semangatnya ora kurang sedikit pun. Wis terus koyo ora ono apa-apa. Padahal mun digenti tiang sing jauh di bawahnya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tetap semangat?" "Memangnya kenapa? Kan sampean wis ora panglima, wis dipecat Umar." "Lho, selama ini aku semangat itu mergo perintah Allah. Memangnya apa hubungannya aku mbek Umar?" Lagi wong do sadar kabeh Umar wani mecat mergo ya yakin ra ono pengaruhe. Khalid ya perang ya ra ono pengaruhe. Wong saiki perkara kan. Rai-rai ngene kok ono as. Gak meyakinkan wis. Gak meyakinkan blas. Bener dhisik ku wong jek waras kabeh mergo nubuah napa? Nubuah dididik Nabi napa? Saiki kabeh wong iku diitung-itungan. Nah termasuk pikiran nubuwah Nabi sing gak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi ora seneng di mukjizat liyane Quran. Eling-eling Nabi mboten seneng gada mukjizat liyane napa? Quran. Ku mukjizat ku nak wis ditampilno nak ora iman iku malah dadi alasan Allah mengazab. Sehingga Nabi lebih suka ndak punya mukjizat kecuali napa? Quran. Itu disebut wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Allah ra ngekeki mukjizat Nabi seliyane Quran mergo nak ana mukjizat engko ujung-ujunge didustakan. Lah nak didustakan terlanjur ada iku Allah di alasan meng adab. Tapi nak karuan ra ono kan malah ra ora apa-apa wong ora ono. Wong ora ke ora keto. Mulane Nabi ku nabi sing paling cara lahir paling minim mukjizat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kan mukjizatnya spektakuler kok Nabi Saleh. Kaumnya jaluk unta keluar ke watu gunung, langsung unta metu. Ana anake pisan kan aneh. Ya mbok pikirane kok ana anake bareng. Nabi Musa laut merah diseblak garing iso liwat. Nabi Ibrahim diwobong guweni gak kopo. Nabi Muhammad boten. Perang Khandaq lesu tenan. Lesu tenan. Sampai di rumah Jabir mangan ge dahar tenan. Diwantem teng perang Uhud ya ngerampal tenan untune nggih terluka tenan. Tapi sahabat orang ora semikir Nabi kok ora jaduk nggih mboten nggih. Ya sokae ngoten mesti Nabi ku sokae umume tiyang perang Uhud kalah ya sejawat jiwaku sirat rubaiyatuh. Nggih ngoten pokoke niku. Mergo nak Nabi umpama gadah mukjizat terus sekali didustakan Allah punya alasan apa menghadap. Sehingga Nabi minta enggak usah ada mukjizat yang seperti itu. Disebut nama wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mukjizat kecuali ujung-ujungnya nanti didustakan. Mulane Nabi itu paling minim, maksudnya paling minim itu paling ndak secara lahir. Nabi Isa malah parah meneh. Wong mati dicekel urip meneh. Sampai saking kebablasnya mukjizat sampai uang mikir, iki anake pangeran, uang kok kondange ngono. Malah lara Nabi Isa sok ben. Ora ana nabi ditakoki pangeran, "Sa Isa, jangan-jangan ke disembah iku pancen ajaran." Perkara ini disembah mbek penggemari. Nabi sing disembah penggemari sinten? Nabi Isa. Mergo mukjizate terlalu spektakuler. Mukjizat kok nguripno wong napa? Cara dekne ra duwe mukjizat menawa ra pati dianggep anake pangeran wong ra duwe napa? Mukjizat. Mulane kena dadi kiai ra pati di keramat iku biasa wae. Tenang ae. Perkarane nggih biasa pancen. Dadi nggih biasa, dadi mboten masalah. Tapi aja terus blas iku ya keliru, nak fungsi blas iku ya keliru bosmu. Wong Nabi beberapa kali nggih gadah mukjizat, tapi mboten nate spektakuler yang disaksikan orang banyak mboten. Kalau nabi-nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu. Kata Fir'aun, Nabi Musa kan ketika nyeblak napa Laut Merah iku geroh kabeh nek mukjizat. Wong Firaun sadar nek iku mukjizat. Firaun mau kalah pinter mek Jibril, Jibril ya wis payah, Jibril wis repot. Firaun wis pinter. Firaun aslinya sadar iku mukjizat, jadi dia nyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Firaun iku lanang. Tukang selingkuh maksudnya, lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu. Terus kok cerita Arya Penangsang ngoten niku. Arya Penangsang kok tukaran sakjane pantangane nglangkai kali. Wis Suta Wijaya Wati Wijaya nggawa ndapa jaran wedok. Wah, Arya Penangsang jaran lanange bedhek. Wah, akhire wis sesuai perjanjian nek nglangkai kali kalah. Jibril itu pinter, gue kuda weto dan buat numpak pedus, buat numpak jaran weto. Akhirnya jaran Fir'aun itu gak terkendali, melo. Nah Fir'aun akhirnya sadar, gak bener, mandek dan. Nah Fir'aun ya gue belum perang kok gue jaran lana. Fir'aun itu gak pinter ini. Mestinya ada yang pinter dari sekian kemungkinan kan dihitung. Termasuk rasa gue jaran apa? Lana. Ini gak jaran lana. Berat. Jadi sapa Jibril gak pinter. Mulane nek ana wong crita jare malaikat ora diakal lari iso mikir Jibril ku pinter. Wong bareng nabi sinten kok Firaun badhe iman ape muni la ilaha illallah mbek Jibril disumpet. Kok penak ning donya ngaku pangeran meh matek iman, kok penak tobat. Ning donya mlete ning akhirat mlete. Mergo perkarane adekne tobat berarti kok mlebu swarga. Dicuwejeli mbek Jibril. Ora kudar. Malaikat itu yo didrengki barang. Cuma drengkine pas, maksudnya Fir'aun kan pancen perlu didrengkeni kan. Cuma tepat sasaran ngoten tok kan. Mulane malaikat Jibril ge lucu, ora kok terus tegang terus ge mboten. Nah, niku cerita hadis sahih, cerita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kowe muga roh aku jari malaikat Jibril cerita Nabi Muhammad. Ya tentu kita tahunya kan diceritani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahunya diceritani Jibril karena saat itu kan Nabi Muhammad belum ada. Kowe muga roh aku. Wes mesti kudu guyu, kudu guyu piye. Sakjane Firaun iku ape muni lele. Aku mung wangkel tak pekno sak gegem lemah tak lelekno ning cangkeme. Kupung kok mletene ngono apa ning donya kok penak matine napa iman. Muhammad terus senyum-senyum diceritani Jibril. Tak terima dene. Cara kula lah ya ora terima kok penak. Lan Fir'aun itu karepe ya iman. Mulane pas dene tenggelam nggih muni napa? Aman tu annahu la ilaha illallazi amanas fihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku sih iman manjen pangeran tenan ya sing disembah bani napa? Israil. Terus Allah dawuh utawi Jibril dawuh al ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah dawuh kok saiki lagi iman. Dhisik kelakuanmu kurang ajar. Kuwi mbek diblesekno napa? Malaikat sinten? Jibril. Lan kula ana cerita malaikat ra cerdas iku kula ya ra percaya. Jibril nyatane beto napa? Jaran beto. Tetep ana akale. Jare ra didrengki Jibril kuwi ape ana ngiman kok mantan wong mlite ngono ya keberatan, Dir. Tapi kita iku mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ora ngalami iku. Dadi kaya masih ana kala ape toban sapa Jibril gak tertarik. Napa? Napa? Nyumpeli napa? Lemah. Ora tak jamin mate Nabi ra ngarah Jibril napa. Ngoten tak jamin. Tapi ora usah dijajal, pokoke tak jamin ra usah dijajal. Paham ya, terus cerita rekayasa iku wis kunane kuno. Dadi mulane Nabi Sulaiman iku cara wong Yahudi dianggap tukang napa sihir. Mergo dokumen ilmu sihir iku ditemukan di bawah kursi singgasanane Nabi sinten Sulaiman. Sampai dibersihno Allah lewat dawuh napa wa maka fa Rasulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Wa warisalan marisi sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman Dawuda ing Nabi Dawud anubuwata ing kenabian wal ilmalan marisi ilmu. Duna bagi olatihi ora kok anak liyane Sulaiman. Maksudnya anake Nabi Dawud tuh akeh tapi sing iso marisi jadhukmu namung Nabi sinten? Sulaiman. Yo jadhuk yo alim. Wa qala dawuh sapa Nabi Sulaiman ya Yuhannas. Ulimna den warai ngerti kita mantikoto iri ing maknane suarane manuk. Efah ma'aswati itu kasi faham suarane manuk. Mesti faham maknane. Nah sampean kan faham iki mulai larang tau orang boten boten perkara larang orang aneh faham mana aneh orang faham larang orang aneh boten orang kau yang munikuloh ya faham maksudnya iki apik tak elek wae. Wa utina lan den paringi kita mingkuli sein saking saben-saben perkara poe. Tuk tahu kang den paringi ingsek sapa alam biya pira-pira nabi wal muluk lan pira-pira raja. Inna hadza sak temeni iki ilmu tatekse barang sing den kekno wa la huwa yaktine te hadza iku al fadlul mubin iku anugerah al mubinu ingkang jelas ail bayinu tegese ingkang jelas adhiru ingkang tuhir. Tetes Nabi Sulaiman marisi Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu. Tapi kabeh ulama ngendikan nak masalah ilmu jek pinter Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Dawud mbek Sulaiman nak masalah ilmu itu sing pinter sinten? Nabi Sulaiman. Mergi tenggene ayat niku wonten mengke ayat berikutnya napa teng surat Anbiya diterangaken niku sepundi niku wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin terus fahamnaha Sulaiman. Jadi bijak pinter Nabi sinten? Gara-gara Nabi Dawud itu terlalu nopo, lugu. Kan masyhur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh. Kila empat, maunya tiga aja diperkosa tiga nopo tokoh. Bareng cewek itu niku hamil, jadi gunjingan. Dilapor oleh Nabi Dawud. Sebenarnya tiga orang ini tersangka, tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi. Misalnya yang merkosa aku si A, si B, si C. Bareng pas ini Nabi Sulaiman jek umur 13 tahun. Bareng ning mahkamah Nabi sinten? Dawud dibenarkan napa wong lanang telu wae. Perkarane ora ngaku, ora ana bukti. Ya, tapi pangeran ngersakno iku lucu. Wong telu mau terakhir malah muni ngene. Wah, paling diperkosa asu niku. Maksudnya paling sing merkosa ini apa asu. Bareng Bali cawe itu tersiksa. Tersiksa terus napa jenenge Nabi Sulaiman ngendikan ngene. Andekan hakimnya saya, pasti keputusannya tidak seperti ini. Nabi Dawud dengar itu terus, ya sudah kamu saja yang memutuskan. Akhirnya walhasil wong telu wau, napa wong telu napa wong papat niku. Ditahan. Ditahan diceluk ben Nabi Sulaiman. Jaremu semerkosa asu. Iya, ngucap Sulaiman umur 13 tahun. Rupane biasune kuwaket ana rupa kan. Abang jare. Wis dipisanone. Dadi gak bareng ditanya. Wis model polisi kan. Mestine polisi sing model Sulaiman mungkin. Dicelokne sing sitok. Jare muni asune apa? Putih. Terakhir muni asune apa? Ireng. Bareng dikonfrontasi di, kan gak janjian dikonfrontasi jawabe sitok muni putih, sitok muni ireng. Sitok muni apa? Jare roh kabeh wong telu roh bareng jare serentak roh bareng dadi seksi nak aku diperkosa asu. Dari roh serentak bareng diperkosa asu kok wong telu muni asune sitok muni abang, sitok muni putih, sitok muni napa? Ireng. Akhirnya ketok goroe terus dihukum. Lah gara-gara kecerdasan sinten Nabi Sulaiman wau lewat rekayasa iki diarani napa fahamnaha Sulaiman. Terus diuji lagi ana wong di anak lan kakak beradik di anak loro, podo-podo di anak bayi. Jenenge cacilik raine kan tesih mirip-mirip. Walhasil ning tengah hutan dipangan serigala satu. Terus sing Mbak Yune iku Mbak Yune sajane anak sing dipangan wae adike. Tapi walhasil adike iku ngotot pokoke iku anakku sing slamet, sing dipangan iku anake jenengan. Wes lapor Nabi Dawud, Nabi Dawud iku modele lugu. Ngerseng aku, ya sana em. Barang Nabi Sulaiman ya geremeng senengane, mulane geremeng ya oleh. Keputusan kok ngono, cara aku hakime tidak seperti itu. Nabi Dawud tapi demokratis. Ya tidak apa-apa, kamu saja yang memutuskan. Masyur, terus Nabi Sulaiman ngutus, saiki mbok eloro anak sitok ya dibagi ya, diketok. Kok ngetok mbak Nabi Sulaiman? Ya dramatis, ada pengawal kan jumpa pisau, diketok ya dibagi loro. Ternyata sing adike mau gak nangis blas, sing Mbak Yune nangis tenan. Walah, ya wis menjen iku anak adik kula ampun ketok menjen kula salah. Bareng delok adike gak nangis terus dikakno Mbak Yune. Ora ono mbok anake diketok gak nangis. Nek ora mbok elek. Akhirnya dikena Mbak Yune mergo sing nangis. Mergo seorang ibu pasti gak rido anake diketok. Adik tenang ae pas anake diketok. Paling pikiran ora anakku ae ketok Allah. Paham sik lho Mas. Artinya Sulaiman duwe akal, noto direkayasa cara bahasa saniki supaya ketok asline ndi sing seorang ibu, ndi sing gak seorang ibu. Itu sebut nama fahfahabnaha Sulaiman. Sulaiman itu yang cuma cerdas. Dia itu terus kecerdasan itu kegawa nganti tua. Tapi terus tua-tua nganti urusan wedok barang masyur. Jadi Ratu Bilqis itu terkenal ayu, wayu banget. Tapi jin-jin itu mantel. Sulaiman itu bojone akeh. Oh, no, wong ayu penguasa Yaman. Bilqis ini. Apa dirabi pisan? Cik orang ngajari Sulaiman. Kabeh wong apa? Dirabi. Akhirnya Bilqis itu jin itu ngekei hembusan fitnah. Nak Bilqis itu wayu tapi sikile kaya apa? Jaran. Kaya jaran itu maksudnya ada apa? Ada ulu ini. Melek apa? Ada ulu. Wayu tapi sikile ada ulu ini. Sulaiman ra kurang akal. Ya Bilqis itu yang aman. Sulaiman gitu yang timur tengah. Orang Sulaiman-Sulaiman terus Bilqis boko. Ngantem kromo dari Ratu Bilqis itu boko dipindah teng Boro Budur. Ke Sulaiman ku Solomon, Sulaiman ku Sulaiman. Terus Bilqis ku boko, terus Wonosobo iku Saba. Wah matekno wong. Lha nek kadang ditakoki tiyang, buku ngoten wis putih, Gus. Yo hukume wong nganggur. Yo kok payu. Yo wis kepen rezekine wong sing penak nek Sulaiman niku. Sulaiman, Wonosobo itu Sabak, Foko itu Bilqis, nak Borobudur berarti. Sing Arsu Sulaiman ya, semacam-macam intinya. Akhirnya Sulaiman itu pinter. Waduh, ayu nengono sampai dirabis di talono kok, nopo? Kok sikilnya nopo? Sulaiman terus muara Nabi yo ya beling, tapi Nabi darani beling kan raoleh. Wah, akhirnya dia gawe istana songko min Zabarjat. Innaha sarhum mumarradum min qawari. Kokoco. Koco ning ngisore banyu. Dene lungguh ning istana, terus Bilqis diceluk. Tapi aja tiru. Orang diceluk sepuntan Bilqis mergo ngerti koyok-koyok banyu. Terus sikile dicincing. Ngerti jebule wahyu, resik gak ana napa rambute. Wala deh, wong aja husud temen. Yes ngono ceritane Nabi ana ngono bareng, Gus. Ya aja mbok tiru, tapi kaya aja gething wong sing lagi cek ngono. Yes ora kena dijelasno, wis pokoke ngono. Akhire Sulaiman mangkel, lho jebule ayo mok perkara jin niku mangkel kabeh wong kok ape apa dirabi. Lah nek zaman dhewe ora ana syariat maksimal napa papat.